alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd yaqulu rabbuna jalla fi ula a'udzu billahi minash shaitanir rajim ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-12 dan 13 dari surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kita tentang Bani Israel yang sebelumnya Allah mengisahkan kepada kita atau menyampaikan kepada kita apa yang semestinya dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Di ayat yang ke-7 Allah mengatakan wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu allazi wasaqakum bih. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari orang-orang beriman untuk mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya, beramal saleh. Kemudian Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist. Allah pengen membandingkan. Setelah Allah memerintahkan kaum mukminin untuk tegak beragama, melaksanakan perintah menjauhkan diri dari larangan, Allah memberikan contoh tentang apa yang pernah dilakukan oleh ahlul kitab ketika Allah SWT mengambil perjanjian dari mereka. Di ayat ke-12 Allah mengatakan walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israel. Sungguh ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari Bani Israel, perjanjian untuk taat, sumpah setia, Allah mengatakan wa ba'atsna minhum 12 naqiba. Wa ba'atsna minhum 12 naqiba, dan kami pilih di antara mereka 12 orang dari pemimpin dan tokoh kabilah yang ada pada Bani Israel, karena mereka 12 tokoh-tokoh masyarakatnya diambil, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada mereka, dan merekalah yang akan menyampaikan kepada masyarakatnya, membimbingnya, mengarahkannya, menasihatinya. 12. Wa qala Allahu inni ma'akum, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk ke-12 orang ini yang merupakan tokoh Bani Israel di zaman itu, inni ma'akum, sesungguhnya aku bersama dengan kalian. Ma'iyah yang seperti ini adalah ma'iyah khasah. Kalau ma'iyah ammah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluknya, ya seperti wallahu ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna alim. Baik. Ini Allah maha mengetahui, Allah melihat, Allah mendengar, Allah menguasai kalian. Itu ammah. Baik. Adapun ma'iyah khasa yang seperti ini adalah bermakna lebih dari itu. Yakni ma'iyah berupa an-nusrah, pertolongan, ta'yid, bantuan, ta'yid, al-hifadah, perlindungan, ta'yid, dan yang lainnya dari makna-makna yang menunjukkan tentang kekhususan mereka ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala, seperti ketika Rasulullah bersama dengan Abu Bakar dalam Gua Hira, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Yani Allah akan melindungi kita, membela kita, menolong kita. Masya Allah. Maka di sini Allah mengatakan innal inni ma'akum, aku bersama dengan kalian, menolong kalian, membela kalian sejauh kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Karena Allah mengatakan in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Sejauh Anda menolong agama Allah Subhanahu wa taala, sejauh itu pula Allah menolong Anda. Menolong agama Allah Subhanahu wa taala yakni mengamalkan, mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan sabar dalam mendakwahkannya. Allah mengatakan la in aqamtumus salata, perjanjian yang pertama. La in aqamtumus salata, jika kalian menegakkan salat. Jadi salat sudah ada, yang kadimiz zaman. Salat, zakat, puasa dan seterusnya. Dari perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ada di zaman-zaman umat terdahulu. Cuma model dan bentuknya yang berbeda-beda. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masingnya dan tersempurnakan di zaman Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, karena inilah yang akan dipakai sampai hari kiamat. Model dan bentuk ibadah. Baik, tidak akan ada lagi perubahan setelahnya. Lain akan tumus salatah, menegakkan salat, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya. Mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau di umat ini, dan mencontohi umat dan mencontohi rasul yang ada pada saat itu di setiap umat. Lain akan tumus salatah, jika sekiranya kalian menegakkan salat, wa ataitumuz zakata, dan kalian mengeluarkan zakat dari harta benda kalian yang diperintah oleh Allah untuk dikeluarkan zakatnya, wa amantum bi rusuli, dan kalian harus mengimani semua rasul yang aku utus, termasuk Muhammad alaihi salatu wassalam, termasuk Muhammad alaihi salatu wassalam, nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan mereka tidak mengimani, karena ini termasuk bagian dari perjanjian yang diambil. Baik, kapan tidak beriman, dhalla sawa as-sabil. Sungguh mereka telah melenceng jauh dari jalan yang benar. Wa amantum bi rusuli, iqamatus shalah, ita'uz zakah, al-iman bir rusul, wa azzartumuhum. Azzartumuhum, kalian membelanya. Bukan cuma sekedar mengimaninya, bukan cuma sekedar mengimani rasul ini, tapi membelanya, memuliakannya, menghormatinya, mengikuti ajarannya. Baik. Wa azzartumuhum, dan ini yang tidak dilakukan oleh orang-orang Yahudi, tidak dilakukan oleh orang-orang Nasrani, tidak dijalankan oleh mereka. Wa'azzartumuhum wa'akrattumullaha kardan hasana, dan kalian mengimpakan harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan kardan hasana, impak yang baik, ikhlas lillahi subhanahu wa taala, tayyiban bihi qalbuhu, hatinya lapang dalam memberi, membantu, bersedekah, lapang, dan juga minkas bin tayyib. Uang yang dikeluarkan dalam bentuk sedekah harus dari hasil usaha yang halal. Baik. Kapan dari hasil usaha yang haram? Walaupun dia sedekah, walaupun dia infak, walaupun dia wakaf atau apapun dari bentuk-bentuk kebaikan, tetap dosa bagi dia. Bukan dia mendapatkan harta yang haram kemudian dia membangun masjid akan dapat pahala, tetap dosa bagi dia. Walaupun masjid itu dipakai untuk melakukan sholat oleh orang-orang, tetap dosa yang akan ditanggung oleh orang tersebut. Mencuri, berjudi, copet, korupsi, berbagai macam, menipu, kemudian dia impakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha baik dan tidak akan pernah menerima kecuali yang baik-baik pula. Baik. Seorang murid dulunya atau seorang bertanya kepada syekh kami dulu, "Ya syekh, bagaimana hasil dari perkebunan qat, apakah kami akan keluarkan zakatnya atau berapa zakatnya?" Qat ini semacam dedaunan yang dipakai orang untuk mabuk, ya semacam ganja kalau di Indonesia ini. Jadi, kalau di sana ya orang jual di pasar-pasar di mana-mana dan orang mengonsumsi itu di mana-mana. Jadi, dan sebagian besar ulama kita mengatakan haramnya karena bisa menghilangkan akal. Barakallahu fikum. Jadinya khamr. Jadi berlaku kullu muskirin khamr, semua yang memabukkan itu adalah khamr. Jadi kata beliau ketika ditanya berapa zakatnya, beliau mengatakan tidak ada kewajiban zakat bagi ente. Kewajiban ente adalah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan pohon qat itu dibabat habis, dimatikan. Itu yang paling bagus untuk ente, bukan mengeluarkan zakat. Baik. Allah tidak akan menerima sedikit pun dari ente, baik apa yang ente keluarkan dari hasil usaha haram itu. Maka wa aqradtumullaha qardan hasana la ukaffiranna 'ankum sayyi'atikum. Kalau kalian melakukan ini, aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Langsung ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. La ukaffiranna 'ankum sayyi'atikum. Aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Baik. Kesalahan dan kekurangan kalian diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala udkhilannakum, dan aku niscaya akan memasukkan kalian yang melakukan perjanjian ini, melaksanakan perjanjian ini, memasukkan kalian jannatin, surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sungai dari susu, sungai dari madu, sungai dari khamr, dan sungai dari air. Tajri min tahtihal anhar, faman kafara ba'da dhalika. Sekaligus ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Faman kafara ba'da dzalika, siapa yang kafir setelah perjanjian ini, tidak melaksanakannya, bahkan menentangnya. Baik. Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawaa' as-sabil, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Betul-betul jauh dari jalan yang lurus. Baik. Terus bagaimana? Apa yang mereka lakukan dari perjanjian ini? Allah mengatakan fabima naqdhihim mitsaqahum. Mereka yang melanggar perjanjian itu. Mereka tidak sholat. Mereka tidak mengeluarkan zakat. Mereka tidak mengimani Rasul. Tidak membela. Tidak bersedekah. Barakallahu fikum. Karena ma'ruf orang-orang Yahudi kikir. Pelit. Barakallahu alaikum. Aqratumullaha qardan hasana. Barakallahu alaikum. La'annahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak menjalankan perjanjian ini yang jelas-jelas pahalanya apa dan ancamannya apa kalau mereka tidak melaksanakannya. La'annahum, kami laknati mereka. Artinya kami akan jauhkan mereka dari rahmat kami. Wa ja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati mereka keras. Dan ini musibah yang paling besar yang menimpa seseorang. Barakallahu fiikum. Musibah yang paling berat, yang paling keras. Jadi, kalau hati sudah qaswah, sudah keras, maka nasihat apapun dan siapapun yang menasihati tidak akan mempan. Kalau hati sudah keras, nasihat apapun dan siapapun yang menasihati tidak akan mempan. Ditakut-takuti dengan azab tidak akan takut. Dijanji-janjikan, diiming-imingi sorga tidak akan tertarik. Ini kalau hati sudah menjadi keras. Jadi, bahkan ketika hati mengeras, musibah, azab sekalipun yang diturunkan untuk mereka tetap keras, tidak akan kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bisa kita dengar, dharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhikahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Harapannya ketika turun azab, turun musibah, turun bencana, mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. La'allahum yarji'un. Sadar, ingat kembali. Barakallahu fikum. Tapi kalau hati sudah mengeras, kata Allah Subhanahu wa taala, falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum. Seandainya saja ketika turun azab kami, cobaan dari kami, ujian dari kami untuk mereka, mereka langsung tunduk patuh taat kembali ke jalanku. Walakin qasat qulubuhum. Akan tetapi sudah mengeras hati mereka. Apapun dan bagaimanapun dia tidak akan mau beriman. Qaswatul qalb. Ini mengerikan, barakallahu fikum. Ini musibah yang terbesar yang menimpa agama seseorang. Qaswatul qulub. Mengerikan. Subhanallah. Yuharrifunal kalima amma wadihi. Perlakuan mereka, coba Allah mengatakan yuharrifunal kalima amma wadihi. Mereka memalingkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala dari tempatnya. Maunya Allah lain, dia tafsirkan lain. Maunya Rasul lain, maunya mereka juga lain. Yuharrifunal kalima amma wadihi. Bahkan bukan cuma tahrif, tabdil. Barakallahu fikum. Tabdil memang ayatnya diganti. Kalau tahrif ayatnya masih ada utuh, tapi maknanya yang dipalingkan, diselewengkan. Kalau tabdil memang diganti. Barakallahu fikum. Bagaimana caranya? Kata Allah Subhanahu wa taala, yaktubuna al-kitaba bi aydin tsumma yaquluna hadza min indillah wa ma huwa min indillah. Mereka menulis ayat-ayat dengan tangan mereka, kemudian mereka mengatakan ini datangnya dari Allah, padahal bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dihapus, diganti, ditambah, dikurangi. Ini kerjaannya mereka. Yuharibunal kalima amari wa nasu hadzam mimma dzukiru bih. Dan mereka melupakan bagian kebaikan yang telah diingatkan kepada mereka, lupa. Mereka meninggalkan. Mereka nasu, mereka lupa, artinya mereka meninggalkan. Tidak mau peduli. Baik. Wala tazalu tattali ala kha'inati minhum illa qalilan minhum. Wala tazalu tattali ala kha'inati minhum. Maka wahai Rasul, engkau akan senantiasa melihat, mendapati dari mereka kha'inah, pengkhianatan. Subhanallah. pengkhianatan dari orang-orang Yahudi ini. Ini orang Yahudi secara khusus. Berikut ayatnya tentang orang Nasrani, bagaimana mereka berpaling dari kitab dan ajaran yang diturunkan kepada mereka. Wa nasu hadza mimma dzukiru bihi wa la tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan. Semua perjanjian-perjanjian yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Yahudi, mereka khianati semua. Barakallahu, berapa kabilah yang ada di kota Madinah yang begitu Rasulullah SAW datang awal pertama kali hijrah, beliau melakukan perjanjian dengan mereka, perjanjian kerjasama untuk menjaga keamanan dan stabilitas kota Madinah, tidak saling mengganggu. Inilah toleransi, tidak saling mengganggu, tidak saling menyerang, tidak saling memprovokasi. Ujung-ujungnya mereka inilah orang-orang Yahudi yang melakukan pelanggaran. Mereka lah yang melakukan pengkhianatan. Illa qalilan minhum. Kecuali sangat sedikit di antara mereka. Subhanallah. Kecuali sangat sedikit di antara mereka. Fa'fu anhum wasfah. Maka maafkanlah mereka. Ampunilah mereka. Bermuamalah dengan orang-orang. Tidak ada muamalah yang terbaik untuk orang-orang yang melakukan kejelekan kecuali melakukan ketaatan kepada Allah dalam bermuamalah ke orang tersebut. Barakallahu fikum. Yani pengkhianatan jangan dibalas dengan pengkhianatan pula. Barakallahu fikum. Fa'fu anhum wasfah. Maafkan mereka. Ampuni mereka. Inna Allaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang beriman, orang-orang yang melakukan kebaikan. Wallahu musta'an. Ini dua ayat ini barakallahu fikum. Pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita tentang orang-orang Yahudi ahlul kitab, bagaimana mereka meninggalkan ajaran mereka. Perjanjian yang mereka ambil dari Allah Subhanahu wa taala untuk taat melakukan perkara-perkara yang ternyata mereka mengingkarinya, mereka membelakanginya, mereka melupakannya, sehingga yang ada pengkhianatan. Tidakkah perjanjian ketika dilanggar itu adalah pengkhianatan? Maka mereka ini dikatakan pengkhianat. Tawala tazalu tattalib ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Kecuali sangat sedikit di antara mereka. Allahul musta'an. Taib, pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini menjadikan kita dan menjadikan pelajaran untuk kita barakallahu fikum agar supaya tidak sama seperti ahlul kitab. Barakallahu fikum. Yang semestinya dilakukan oleh orang beriman adalah sami'na wa ata'na, mendengar dan kami taat. Itulah yang semestinya dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.